وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين فما من خير إلا قد بلغ عنه وما من شر إلا قد حذر أمته عنه فالصلاة والسلام على نبينا الكريم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Aisarut Tafasir dari surat dalam surat Ali Imran, mulai dari ayat 144 dan insyaallah berakhir di ayat 148. Dan sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari yang semoga Allah Ta'ala berkati ini. Setelah saya berta'awud, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى berfirman, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Dan tidaklah Muhammad itu Nabi kita alaihissalam melainkan beliau adalah seorang rasul. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Yang mana telah berlalu beberapa rasul sebelumnya. Ya, sebelum beliau ada banyak para rasul, yang mana dalam sebuah hadis diriwayat Imam Ahmad itu sampai jumlahnya ratusan untuk rasul, dan nabi lebih dari itu. Jadi sudah ada para rasul sebelumnya. Qad khalat min qablihi ar-rusul, itu ayat 144. Maka dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, فقد تضمنت عتابا شديدا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت المعركة وحمي وطيسها واستحر القتل في المؤمنين نتيجة خلو ظهوره من الرمات الذين كانوا يحمونهم من ورائهم. آيات ini mencakup teguran keras untuk kaum mukminin, yang mana mereka adalah para sahabat Rasul ketika itu. Ketika terjadi kecamuk perang, yaitu perang Uhud, makin memanas, peperangan tersebut dan apa yang terjadi pada kaum mukminin di ujung kekalahan, menuju kekalahan, gara-gara apa? Karena pasukan pemanah di Bukit Rumat itu mereka meninggalkan bukit tersebut dengan sangkaan mereka bahwasanya mereka harus membantu kaum mukminin yang sedang mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang. Ini sebagaimana mungkin pernah saya ceritakan di sini di kajian tentang Khalid bin Al-Walid. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan pasukan Rumat ini 50-an orang untuk apa? Agar mereka stay dan tetap di Bukit Rumat, yaitu Bukit Pemanah, untuk menjaga kaum muslimin. Dan pada asalnya kaum muslimin di perang Uhud itu sudah 90% lebih menang. Tetapi qadarullah, ya, karena strategi yang disusun oleh Khalid bin Al-Walid ketika itu, yang ketika itu masih kafir, kemudian disebabkan pula yang kedua oleh, setelah semua dengan izin Allah, yang kedua oleh pasukan pemanah di atas bukit yang mereka sudah merasa menang. Dan yang pastinya ini semua kekalahan ini disebabkan, sebab roisinya aslinya adalah tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW. Kita Rasulullah SAW memerintahkan agar stay di sana, jangan kemana-mana sampai diberi komando oleh Rasulullah. Tapi kemudian mereka justru berijtihad. Ini yang dikatakan oleh para ulama, la ijtihadi ma'an nas, tidak ada ijtihad dengan adanya nas yang jelas. Artinya kalau ada perkataan Allah dan perkataan Rasul sudah jelas, maka antum enggak perlu berijtihad untuk membelokkan dari makna tersebut. Maka khulas cukup. Rasulullah bilang stay di situ sampai aku berikan perintah. Namun dalam durasi itu yang mana Rasulullah belum perintahkan perubahan dari strategi, mereka justru berijtihad untuk merubah strategi, yaitu ayo kita bantu kaum muslimin yang sedang mengkoleksi atau sedang mengambil ghanimah. Ya. Maka begitulah yang terjadi, jemaah sekalian. Dari sini, jemaah sekalian, kita bisa belajar kekalahan kaum muslimin sebab roisinya, sebab asasinya adalah tidaknya mereka mengikuti sunnah Rasul SAW dan perintahnya. Ya. Sekarang banyak orang memproklamirkan, menceramahkan, mempromosikan tentang masalah-masalah kejayaan umat, kemajuan umat, baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, moral dan seterusnya. Dan semua hanya berbicara masalah sebab duniawi, tidak berbicara masalah agama. Ketika coronavirus itu menjangkiti di China, terutama di Wuhan, kemudian konon masuk merebak ke sebagian negara Asia Tenggara. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala rahmati negeri ini. Semoga Allah Ta'ala jaga negeri ini dari virus seperti itu. Semua pemberitaan media hanyalah berkaitan dengan berita dan kegelisahan, kegusaran, berapa orang dan seterusnya. Padahal itu ada petunjuknya dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kaum muslimin seharusnya dan seterusnya itu ada. Yang tidak kita sebutkan di sini karena bukan temanya. Tapi maksud saya di sini adalah, jemaah sekalian, orang-orang berlarian dari mengikuti Rasulullah SAW. Dan mereka menginginkan adanya kemajuan di negeri ini atau di masyarakat ini. Kalau misalnya yang kemajuan dimaksud hanyalah kemajuan materi dan tidak disandingkan dengan kapasitas beragama yang baik, maka materi tersebut akan melahirkan moral yang busuk. Ketika tidak dibalance dan diimbangi dengan keagamaan yang baik, dan orang-orang kemudian akan menyesali yang terjadi dari moral yang turun, downgrade moral, menyesali hal itu, dan kemudian mereka berandai-andai, seandainya saya di tahun 90 dulu, padahal keadaan sekarang sudah diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, rizki yang melimpah, tapi banyak orang berandai, seandainya saya dulu sekarang ini tahun 90 atau 80, seketika moral itu masih luhur. Begitulah jemaah sekalian, ketika orang-orang pada berteriak tentang kemajuan tapi duniawi semata dan tidak diimbangi dengan ikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kitab-kitab hadis sekarang tercetak di mana-mana, buku tercetak di mana-mana, baik online, elektronik maupun offline. Ya, baik berupa poster-poster dakwah dan seterusnya. Tetapi ya begitulah, kadang banyaknya maksiat. Kadang-kadang mata itu buta untuk melihat kebenaran dan telinga itu tuli terhadap kebenaran dan hati itu terhijabkan akan kebenaran. Karena banyaknya maksiat. Banyaknya maksiat membutakan, menulikan dan menutup. Kaum jemaah sekalian, lihatlah sejarah. Yaitu di perang Uhud ini, ketika sebagian dari kaum muslimin, sahabat Nabi saja, ada yang kemudian mereka, bahkan ini menurut mereka ini benar, tapi ternyata mereka salah. Karena apa? Karena mereka berpendapat dengan adanya nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah dititah Rasulullah begini, jangan dibelak-belakkan, khalas, ikuti saja, khalas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kuburan tidak ditinggikan apalagi sampai dibuat rumah, dibuat bangunan bahkan lebih bagus dari masjid dan lebih bagus dari rumah-rumah kita, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sekarang ada nas yang melarang tersebut dan kaum salaf mereka itu malah justru ingin menghancurkan kuburan-kuburan yang terlalu ditinggikan. Tapi apa yang terjadi di antara kaum muslimin? Bahkan ada yang mengaku kami mengikuti sunnah betul-betul dan kami berjamaah, tapi ternyata meninggikan kuburannya sampai satu rumah. Bahkan kemudian beberapa kuburan keluarganya dijadikan seperti Ka'bah, diberikan kiswah. Ada Ka'bah tandingan kah di sini? Maka bagaimana kita melihat sejarah, apa yang terjadi, kemunduran dan kekalahan jemaah sekalian? Orang hanya melihat kemunduran, kekalahan ketika misalnya masalah-masalah seperti investasi, jiwasraya dan seterusnya, itu kemunduran. Kasihan orang-orang itu. Wallahi ya ikhwan, ketika orang-orang sudah mulai berbuat syirik dan kebid'ahan diproklamirkan di mana-mana, itu kemunduran itu secara zat. Yang mana Allah Ta'ala kan janjikan kemunduran untuk hal-hal seperti itu bagi orang-orang yang tidak mempedulikan tentang tauhid dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian pihak yang ketika sunnah dihidupkan maka dia meradang. Tapi ketika bid'ah dihidupkan, dia seolah mendapatkan kemenangan. Sebenarnya beragama itu untuk apa orang seperti ini jemaah sekalian? Kalau beragamanya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia akan merasa tenang dengan sunnah, dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dan tidak kemudian berpikir macam-macam tentang sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia beragama demi dunia, demi cari perhatian masyarakat, demi hal-hal yang tidak untuk akhirat, maka dia akan meradang melihat sunnah itu dihidupkan, dan dia akan merasa menang ketika bid'ah itu berhasil merajai sunnah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di sini sebagaimana kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, yaitu hasil dari sebagian dari kaum muslimin, mereka tidak mentaati Rasulullah SAW padahal belum ada perubahan perintah dari beliau alaihi salatu wassalam. Akhirnya itu yang terjadi jemaah sekalian. Hampir-hampir menang 90% sekian, hampir menang, akhirnya khalas. Ya, dikalahkan. Maka dikatakan di sini Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul telah berlaku para rasul sebelumnya. Afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Maka kalau misalnya jika beliau wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang atau murtad gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW dikabarkan, karena ketika itu ya, ketika itu dikabarkan bahwasanya Rasulullah SAW telah dibunuh. Karena wadoroba ibnu Qumayyah Rasulullah SAW bihajarin fi wajhi fashajjahu wa kasara rubaiyatah. Pada peristiwa Uhud tersebut, ada seseorang bernama Ibnu Qumayyah atau Qumayyah, yang mana dia telah menusuk Rasulullah atau meninju Rasulullah SAW dengan hajar, dengan batu, sampai kemudian di wajahnya Rasulullah SAW sampai terlukailah Rasulullah, dan di antara gigi gerahamnya sampai copot atau hancur, saking kerasnya pukulan tersebut. Maka dengan keburukan Ibnu Qumayyah ini, wa a'lana annahu qatala Muhammadan, dia memproklamirkan diri bahwasanya dirinya telah membunuh Muhammad. Nah, ini yang membuat fitnah. Maka orang-orang muslimun pun geger dan merasa sudah kalah telak dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Ketika kaum muslimin mereka dikabarkan akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian dari mereka berkata, "Lima nuqatil wa qad mata Muhammad wa qad mata Rasulullah." Untuk apa kita sekarang berperang sementara Rasulullah Muhammad sudah wafat? Sudah enggak ada gunanya kita sekarang perang. Itu kata sebagian dari orang di antara kaum muslimin ketika itu. Dan sebagian orang-orang, yaitu di antara mereka orang-orang munafik berkata, "Nab'atu ila ibni Abi Rais al-munafiqin ya'ti ya'khudhu lana al-aman min Abi Sufyan wa na'udu ila dini qaumina." Aduh, Muhammad mati. Ayolah kita balik, yuk. Kita balik ke para sepuh kita, ya. Kita nyari aman, ya, supaya, ya, dan kita bisa kembali ke agama kita. Itu orang-orang munafik sudah mencanangkan itu, ikhwah sekalian. Mereka baru mendengar selentingan kabar Muhammad telah wafat, mereka, udahlah, game over dah. Udah enggak ada apa-apanya Islam dah, udah. Ayo balik. Balik maksudnya balik ke agama lamanya mereka. Banyak dari mereka dulunya orang Yahudi, ya. Masuk Islam karena khawatir enggak dapat bagian dari dunia, maka masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Mereka munafik, benci terhadap agama Islam. Ya, maka Allah tegur, apakah kalau misalnya Muhammad itu wafat atau dibunuh, kalian murtad? Itu teguran dari Allah langsung. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha syai'a. Ketahuilah kalian, bahwasanya barang siapa yang murtad berbalik ke belakang, maka itu tidak sama sekali merugikan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah itu. Justru kalian yang rugi nanti. Masuk neraka, ya. Kalian mau seberapa apapun keluar dari Islam, itu tidak akan merugikan Rabbul Alamin. Wa sayajzillahu syakirin, sebaliknya Allah taala akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Siapa yang disebut syakir ini? Yaitu orang-orang yang tetap teguh meskipun mendapatkan kabar seperti itu. Maka jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Sahabat-sahabat yang teguh imannya, dan itu mayoritas sahabat ketika itu, walaupun mereka menelan kekalahan dan diberitakan seperti itu, maka itu keadaan yang seperti apa, itu buruk sekali keadaannya, gak enak sekali jemaah sekalian. Pertama, kalah perang. Padahal tadinya udah harapannya tinggi dan hampir menang itu. Itu kan sakit, Pak. Orang kalau misalnya dikalahkan di injury time, itu sakitnya luar biasa. Kalau di bola ada namanya golden goal, ya. Udah apa namanya? Udah ya, tambahan 15 menit, kejebolan. Wah, itu ya Allah. Di menit terakhir lagi menjelang adu penalti. Itu nangis-nangis, Pak. Walaupun liga tarkam, nangis tetap itu. Ya, saking apanya, harapan udah tinggi, dikit lagi. Ternyata kejebolan. Ya, bisa seperti itu. Itu satu. Kedua, dapat selentingan kabar Rasulullah SAW wafat. Ini bahkan lebih gak enak lagi ini kabar. Khalas. Sampai sebagian dari kaum umin bilang, ya wes, kalau misalnya lima nuqatil wa qad mata Muhammad, lalu buat apa kita sekarang berperang kalau misalnya Nabi kita sudah wafat? Khalas. Udah sia-sia usaha kita, udah khalas. Itu sampai mereka sebagian berputus asa seperti itu, jemaah sekalian. Tapi tetap banyak jumhur dari sahabat, mereka teguh dengan keimanan mereka. Dan mereka lah yang Allah sebut syakirin, orang-orang bersyukur. Yaitu bersyukurkan. Bagaimana cara bersyukur mereka, jemaah sekalian? Pertama, mendengar kabar tersebut mereka tidak langsung terhasut. Nah, itu ya, orang seperti itu tuh orang kuat, Pak. Jadi dengar kabar sedikit, jangan langsung terhasut, apalagi langsung disebarkan. Ini tingkah orang-orang fasik seperti ini, Pak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau misalnya ada seorang fasik datang dengan suatu berita, maka tabayyun, klarifikasi. Jangan langsung difonis dan jangan langsung disebar, apalagi disebarkan, jangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini fasik? Karena di antara karakter orang fasik adalah lisannya itu sesuai dengan segenap telinganya. Itu telinga ini dua, masuk banyak info, dan lisan sesuai dengan banyak yang masuknya info. Ini fasik orang seperti ini. Orang yang seperti ini fasik. Yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bikulli ma ayuhaditha kulla ma sami'. Cukuplah seseorang itu berdosa dia menceritakan segala yang dia dengar. Maka orang yang benar, mu'minun, muttaqun, syakirun, mereka adalah orang-orang yang mendengar kabar apapun itu tidak langsung reaktif. Dia men-scanning kabar ini, benar apa enggak nih? Jangan buat komputer dan laptop di-scan dengan antivirus yang masya Allah sampai bayar mahal. Tapi untuk kabar-kabar ya dia enggak, dan untuk masalah agama dia enggak memfilter sama sekali. Ya, para sahabat tidak seperti itu mayoritasnya. Mereka tidak terhasut. Pun kalau misalnya sampai kemudian kabar tersebut dan berhasil menguasai hati-hati mereka, tetap mereka berada dalam keimanan. Karena meskipun Nabi Muhammad SAW wafat, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan wafat. Dan hidup mereka bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua manusia itu wafat. Rasulullah SAW juga menuturkan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Semua sahabat tahu itu. Suatu saat Nabi Muhammad akan mati. Cuman memang namanya kematian beliau alaihi salatu wasalam itu ya memang mengguncang hati kaum muslimin. Dengar kabarnya aja udah sebagian muslimin udah down. Tapi tetap kemudian mereka bersabar. Tapi kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala." Dan setiap yang bernyawa, nah di sini wa ma kana li nafsin, nafs itu nyawa maksudnya. Dan nyawa ini umum, nyawa apapun, ruh, setiap malaikat, jin, manusia, binatang memiliki ruh. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak ruh yang ada di bumi ini jemaah sekalian? Semut tiap-tiapnya memiliki ruh jemaah sekalian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjalah, ketetapan yang betul-betul sudah ditentukan waktunya. Sudah tercatat di Lauh Mahfuz kita itu mati kapan. Allah Ta'ala Maha tahu itu. Dan tidak mesti kematian tidak teridentifikasikan dengan usia, walaupun umumnya usia 60-70 itulah yang kemudian harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tetapi tidak berpatok seperti itu. Kadang-kadang di bawah itu ya, sampai ada balita ya. Lihat di China, ya, ada balita, bayi baru berapa puluh hari lahir pak, kena virus corona. Dan orang tuanya udah gak bisa lagi, cuman gak bisa deketin, udah gak bisa kelas. Semoga Allah Ta'ala rahmati bayi tersebut, karena bayi ini masih fitrah, ya dia muslim. Ya masih fitrah. Tapi orang tuanya ya qadarullah ya banyak yang kafir ya. Nah yang seperti ini lihat, gak mengenal usia jemaah sekalian. Bahkan dokter yang pertama kali melaporkan di China adanya virus seperti ini, pertama kali sebelum terangkat, sebelum masyhur, sebelum populer, pertama dokter ini nih ya, dia mengatakan di publik bahwasanya ini bahaya nih, ada virus ini. Dimulai dari pasar binatang, pasar hewan, karena mereka memang enggak peduli halal haram ya. Apa yang terjadi ketika itu, awal-awalnya kan sampai polisi-polisi kemudian menginterogasinya dan menganggap orang ini, dokter ini membawa kerusuhan nih, membawa kebimbangan di masyarakat. Tapi ternyata terjadi kemudian virus corona menyebar dengan ganasnya dan cepatnya. Benar kata dokter ini. Dan dokter ini sekarang sudah mati pak. Bukan mati karena dibunuh, bukan. Mati karena kena dengan virus yang dia temukan itu. Lihat, kita gak ada yang tahu jemaah sekalian. Sampai ada cerita juga, bukan ini, bukan tentang China, bukan tentang virus corona. Ada petugas yang dia, petugas kesehatan atau petugas rumah sakit. Ada pasien yang udah menggap-menggap pak, yang udah kayaknya ini gak lama lagi nih kehidupannya, udah menggap-menggap ya. Kemudian dibawakan di mobil, bukan mobil jenazah, mobil rumah sakit ambulans ya, karena darurat, dibawa ke rumah sakit lain atau tempat lain supaya ditreatment dengan darurat, secara darurat. Itu udah menggap-menggap itu, udah gak lama lagi kayaknya nih. Apa yang terjadi di jalanan? Mobilnya tabrakan pak, yang mati siapa? Dua orang yang ada di dalamnya itu, yang mengantar. Jadi mereka tuh mengantar, bukan mengantar calon orang mati, tapi mereka mengantar jenazah mereka sendiri sebenarnya mas. Lihat bagaimana. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kematian itu dengan izin Allah, jemaah sekalian. Kalau Allah belum izinin, hatta malaikat maut tidak akan bisa mematikan seseorang. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam suatu hadis yang sahih ingin dicabut, akan dicabut nyawanya oleh seorang malaikat maut. Malaikat maut bukan orang ya, semalaikat ya gimana? Ya. Oleh semalaikat ya, susah juga. Udah seorang malaikat aja nggak apa-apa lah. Seorang malaikatul maut ya, karena orang itu nggak mesti manusia kan ya. Taib, malaikatul maut. Tapi malaikatul maut ketika itu beliau mewujudkan diri sebagai manusia, artinya masuk ke dalam alam manusia ini, sehingga berfisik gitu kan. Maka kemudian Nabi Musa tidak mau mati ketika itu. Maka ditonjoklah malaikat tersebut sampai copot matanya. Ini copot matanya karena malaikatul maut ketika itu berwujud, mewujudkan diri sebagai manusia di alam manusia seperti sampean ini sama kami kita. Iya, ditinju ya. Kemudian copot matanya. Jadi bukan copot matanya di alam tersebut kemudian gaib terus dicopot, nembus dan enggak. Nah, kemudian malaikat tersebut pun balik kepada Allah Taala dan mengadu kepada Allah. Padahal Allah Taala yang menyuruhnya untuk memandikan Nabi Musa, tapi kata malaikat, "Ya Rabb, itu hambamu belum mau mati sekarang ya Rabb," gitu katanya. Ya, ditangguhkan kematiannya. Artinya Allah Taala tahu bahwasanya akan terjadi. Ini menunjukkan malaikatul maut saja hanya menjalankan tugas dan tidak mengetahui kapan persisnya dia akan mati. Karena barangkali hampir malaikatul maut ini mencabut nyawanya, tapi ternyata ada faktor lain yang Allah Ta'ala takdirkan, jangan tunda. Di antara faktornya apa? Man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharhi fal yasil rahimah. Faktornya silaturahim, memperpanjang umur. Yang tadinya Allah Ta'ala mengirimkan untuk malaikatul maut tanggal sekian, detik sekian, cabut nyawa orang ini. Tapi ternyata karena sebelumnya dia silaturahim, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikatul maut yang hampir merenggut nyawa orang ini, tangguhkan karena dia silaturahim. Biasa seperti itu jemaah sekalian. Jadi kematian itu izin Allah Ta'ala, bukan izin siapa-siapa, izin Allah Ta'ala. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beradu argumen dengan Raja Namrud, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul muluk. Lihat ketika Nabi Ibrahim alaihis, lihatlah orang tersebut itu Raja Namrud yang berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam gara-gara ia merasa sombong dengan kerajaannya. Idh qala alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul muluk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada raja tersebut, Rabbku yaitu Allah Ta'ala, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kenapa Nabi Ibrahim memulai argumentasi dari ini? Karena memang hanya Allah yang mematikan, menghidupkan dan mematikan. Itu ciptaan Allah, kehidupan kematian ciptaan Allah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hak Allah dan itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitaban muajjala, ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Maka jemaah sekalian, Allah Ta'ala mengetahui exactly, persis kapan kita akan mati. Yang mengerikannya sekarang adalah kitanya enggak tahu, itu dia. Sekiranya Allah Ta'ala beritahukan kepada kita secara pasti kapan, maka kita akan bersiap-siap. Tetapi kalau dikasih tahu, ya berarti enggak ada hikmahnya jemaah sekalian. Lalu untuk apa kita hidup kalau matinya kita tahu kapan? Tapi tidak diberitahu. Sehingga enggak tahu kapan kita. Bisa datang tiba-tiba, bisa diulur dan seterusnya, Allah alam. Bahkan dokter saja kalaupun memvonis, "Bapak ini usianya enggak lama lagi, Pak, kira-kira 40 harian." Itu hanya perkiraan, bukan kepastian. Iya. Ya. Saya ada keluarga yang bapak-bapak ini waktu remaja yaitu atau kecil remaja kalau salah, itu sudah divonis dokter ketika dulu tahun 60-an divonis dokter ini, "Dek, ini enggak lama lagi, Dek. Kamu ya enggak lama lagi hidup gitu. Kalau penyakitnya seperti ini udahlah. Sabar-sabar aja, Dek ya." Gitu. Sampai detik ini masih hidup, Pak. Itu tahun 60-an dibilang gitu. Sekarang 2020, Pak. Lihat. Ya, dokter yang ngomong gitu. Maka bagi seseorang yang divonis oleh dokter, dan ini bukan salah dokter juga karena dokter berijtihad dengan bidangnya gitu. Tapi jangan memastikan, memprediksikan saja karena masalah kesehatan. Jangan memastikan karena Allah yang lebih tahu tentang hal itu. Ya, ya barangkali bisa lewat. Maka berdoalah orang-orang ini yang divonis seperti itu, minta kepada Allah umur yang panjang dan berkah. Kalaupun mati kemudian pada saat itu, alhamdulillah, banyak beramal soleh sebelumnya. Alhamdulillah dalam artian apa? Dia meninggalkan dunia yang penuh kesengsaraan ini, jemaah sekalian. Orang tuh banyak yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Ada seorang syekh, jemaah sekalian, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Di antara putra beliau ada yang dibunuh oleh orang Syiah, Pak. Sekitar berapa tahun yang lalu dibunuh oleh orang Syiah. Ya. Maka langsung dimaafkan oleh beliau, orang Syiah tersebut dimaafkan. Paling dibunuh anaknya, Pak. Kenapa dia maafkan? Karena dia melihat akhiratnya. Ini anak ini alhamdulillah enggak mengalami penderitaan yang banyak dan fitnah dunia. Sebagian dari ulama ketika terjadi revolusi, atau bukan revolusi sebenarnya, pemberontakan Suriah, atau bukan pemberontakan, apa, pembantaian kaum muslimin di Suriah oleh penguasa mereka sendiri. Itu pembantaiannya itu, saya enggak pernah melihat pembantaian yang lebih sadis daripada pembantaian Suriah, Pak. Kalau kemarin di daerah China, di Uyghur dan semisalnya, masih lebih ngeri di Suriah, Pak. Ya. Itu sampai ada di antara rakyatnya, ada sampai pemuda yang ini real, Pak. Ininya hilang, mulutnya hilang, Pak. Tinggal tengkorak sampai kelihatan ininya, sampai ya, kelihatan rongkongnya. Masih hidup, Pak. Diapain, Pak? Di ini pakai pemotong apa pohon apa namanya? Ya itulah yang antum sebut itu ya. Yang itu di ini. Masih hidup. Sampai darah-darah dan daging-dagingnya itu masih nempel-nempel gini, Pak. Itu giginya ya hancur, yang enggak ada semua, udah tinggal ini dalam-dalam. Kebayang enggak, Pak? Masih hidup itu. Masih jalan dan dibopong dan kemudian hari esoknya wafat. Semoga Allah Ta'ala maafkan pemuda ini dan rahmati beliau. Sadis ya, Pak, seperti itu. Terjadi semua ini, jemaah sekalian. Kematian ya Allah Ta'ala yang berikan itu semua. Tapi semua kita bermuajjal. Sudah Allah Ta'ala tetapkan. Allah sudah tahu kapan, Pak. Tinggal kitanya ini yang belum tahu, yang memang tidak akan tahu dan akan diberitahu dengan tanda-tanda, kemungkinan begitu. Itu kalau itu masih enak, Pak. Kalau tiba-tiba mati gimana? Ini enggak enak. Mengerikan. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Maka Allah ingatkan, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, yaitu ganjaran duniawi semata, kami kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kami kasih. Kami berikan. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan pahala akhirat, kami akan ganjari. Ya, ini pilihan, jemaah sekalian. Di surat Al-Baqarah pun disebutkan, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara mereka ada yang berkata, "Rabbana atina fid dunya," tok gitu doang. "Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini," ya macam-macam. Minta dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang kayak gini enggak dapat apa-apa di akhirat karena minta dunia doang. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah," kebaikan dunia minta mereka. "Wa fil akhirati hasanah," kebaikan akhirat mereka minta. "Wa qina adzabannar," selamat dari azab neraka mereka minta. "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu." Mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan di akhirat nanti. Maka tinggal pilih, jemaah sekalian. Kita ini hidup tuh mau dunia doang atau sampai akhirat juga gitu loh. Saya melihat ya, di YouTube ya, channel-channel yang masya Allah, sebenarnya mungkin niatnya bagus, tapi khawatirnya niat bagus itu dibarengi dengan mengajar AdSense ya, supaya dapat bayaran banyak. Padahal AdSense-nya apa, iklannya juga banyak aurat dan musik lagu-lagu. Ala kulihal, di sini ada judul-judul seperti apa? Bacalah doa ini, niscaya kamu akan kaya mendadak. Tuh, Laku di Indonesia Pak, kayak gitu Pak. Dan orang-orang baca Al-Waqi'ah, baca ayat-ayat tertentu supaya kaya. Dia tuh nyari dunia dengan amalan ukhrawi. Supaya kaya toh. Udah gitu dong, banyak semangat orang-orang seperti itu. Ya, kemudian di komentar saya baca, Masya Allah, orang Indonesia luar biasa. Jazakallah khairan, terima kasih atas. Padahal yang diajarkan itu 5 menit, 4 menit 30 detik. Sekitar ituan, sekitar itu dari seluruhan 5 menit kira-kira. Itu isinya basa-basi doang. Silakan share ini kebaikan dan seterusnya. Intinya cuma 20 detik doang, yaitu pernah ya Wahab, ya Manan, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mu'ti, selesai. Pertama, ini semua adalah memanggil nama-nama, memanggil Allah Ta'ala dengan nama-namanya. Itu pertama. Nah, kontennya ada enggak? Enggak ada. Cuma itu doang. Sekarang Pak, kalau misalnya saya tanya kalau sampai nama sampean Ahmad ya Pak ya. Ahmad, misalnya nama sampean Ahmad Al-Hudzaifi misalnya nama sampean. Jangan Al-Hudzaifi, nama ulama soalnya itu. Nah, Ahmad apa? Ahmad Muhajir misalnya. Ahmad Muhajir Ansori gitu loh. Udah Muhajir Ansori lagi ya. Nah, misalnya anda panggil tuh Pak Ahmad, antum jawab gak? Baik, gitu kan. Pak Muhajir, baik. Apaan, Ustaz? Pak Ansori, Ustaz ngeremin saya, Ustaz ya, gitu kan? Paham gak maksud saya? Atau saya nyebut nama-nama lagi, Pak Ahmad, iya Pak Ustaz, Pak Ahmad, iya Pak Ustaz, iya Pak Ahmad, iya Pak Ustaz, iya Pak Ahmad, iya Pak, apaan sih Ustaz nih, gitu kan? Paham gak? Jadi itu manggil nama Allah saja, tanpa ada konten apa yang diinginkan. Dan ini menjadi syubhat bagi sebagian orang. Dan ini tidak ada sunnahnya dalam Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW memanggil nama Allah saja, gitu enggak ada. Yang ada, ya sebut nama Allah, tawassul dengan asma dan sifat Allah Ta'ala, tetapi apa yang antum minta dari situ, ikhwan? Gitu, jangan cuma manggil orang. Orang saja dipanggil-panggil terus, terus enggak tahu maksud dari apa, itu orang juga marah, Pak. Sekarang bagaimana dengan sang raja, Al-Malik, Al-Hakim? Ya, yang kadang-kadang kita cuma manggil apa? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sambil gerak-gerak, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Itu Allah, Allah, Allah, Allah itu artinya apa? Artinya ya Allah. Yaitu ya di sini dihapus karena memang cukuplah Allah, seperti Allahumma, ya-nya dihapus. Ini artinya apa? Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai. Lah, ya ya terus apa-apa terus apa? Begitu. Ya. Itu satu, enggak ada sunnahnya seperti itu. Metodenya salah jemaah sekalian. Dan kedua, mengkhususkan khasiat dari doa atau zikir ini. Perlu dalil. Mengkhususkan khasiat dari suatu doa atau ayat perlu dalil, enggak dikarang-karang. Ini dua kesalahan. Dan ketiga, khasiat yang dituturkan adalah dunia semata. Yang orang sekarang banyak memang lagi kesulitan. Mereka cari cara bagaimana supaya rezeki ini ngalir. Alhamdulillah itu minta ke Allah. Tapi kalau dengan cara yang tidak tepat, ini juga enggak benar gitu loh. Islam agama perfeksionis. Niatan benar, cara juga kudu benar. Kalau misalnya niat, yang penting niatnya baik, ntar semua orang jadi Robin Hood, Pak. Maling di mana-mana demi fakir miskin. Really demi fakir miskin. Kan ada di tahun 70-an, 80-an Robin Hood Indonesia. Ya gak enak kita sebutkan namanya karena orang masih hidup. Semoga Allah maafkan beliau. Tapi beliau gak merasa bersalah dengan merampok toko-toko emas ketika dulu tahun 70-80. Sampai pernah dipenjara di Nusa Kambangan, kabur. Karena dulu betul-betul napi, betul-betul penjahat kelas tinggi itu. Robin Hood Indonesia. Apakah itu benar? Tidak, Islam tidak membenarkan itu. Walaupun logika masyarakat awam, oh dia kan baik, dia kan baik ya. Dia baik karena bukan toko situ yang dicolong. Coba kalau toko situ yang dicolong, gak ada baik-baiknya dia bagi antum. Iya. Maka jemaah sekalian, siapa yang menginginkan dunia, dunia saja kalau dapat, Allah kasih. Siapa yang menginginkan akhirat, Allah kasih. Wa sayajzi syakirin. Dan Allah Ta'ala wasanajzi syakirin, dan Allah Ta'ala memberi ganjaran pada orang-orang yang bersyukur. Kemudian ada sedikit ya di sini kisah tapi global. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir. Dan betapa banyak nabi di zaman dahulu mereka berperang didampingi ribbiyyun. Ribbiyyun itu adalah rabbaniyun, yaitu orang-orang rabbaniyun. Ya, yaitu orang-orang yang bagus ya, mereka rabbaniyun salihun, ulama ya. Jadi ulama zaman dulu dengan para nabi itu mereka dekat, dan karena ulama dekat dan apa berperang bersama, jemaah sekalian. Ya, berperang bersama di medan jihad. Jadi ulama di zaman-zaman dahulu itu, di zaman para nabi terdahulu dan juga di zaman sahabat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ulama-ulama dekat dengan sahabat mereka ikutan berperang. Ilmu ada, fisik juga mantap. Ya, begitu. Kalau sekarang kita banyak perangnya di media sosial, ikhwan, ya. Enggak butuh ilmu dan cukup banyak-banyak begadang. Jadi perang di media sosial itu. Dosa dapat, pahala enggak dapat. Ya. Baik. Di sini mereka berperang, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak menjadi lemah karena kesulitan dan bencana yang menimpa mereka di jalan Allah Ta'ala. Mereka enggak menjadi lemah, wama du'ufu, lemah juga, yaitu patah semangat, enggak. Wama stakanu, tidak pula menyerah kepada musuh. Ini karakter para nabi semuanya dan juga para rabbaniyun. Tidak apa? Tidak. Di sini tidak wahanu. Wahan itu apa wahan? Wahan itu ya jadi lembek, enggak melembek. Enggak melembek mereka. Dan penyakit yang Nabi SAW sebutkan untuk umat yang di akhir zaman ini, penyakit wahan itu. Penyakit yang tidak ada dosis yang bisa mengobati dari obat kecuali kembali kepada tauhid dan mengikuti sunnah Nabi. Penyakit wahan ini, hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati karena saking cintanya sama dunia, itu tidak ada dosis manapun yang bisa ditakar untuk dikonsumsi kecuali dosis tauhid dan juga ikut sunnah Nabi SAW. Seseorang kalau dia tidak mengerjakan kesyirikan, dia akan sudah mulai terjangkiti penyakit wahan ini, ya. Maka dia mulai bertauhid. Kalau dia bertauhid, dia percaya sama Allah. Maka dia akan melihat dunia ini kecil. Iya, kecil banget. Orang kalau enggak bisa gabung antara orang yang bertauhid sempurna dengan penyakit wahan, itu enggak ada gabung dalam satu hati, Pak. Enggak bisa. Karena kelaziman adanya penyakit wahan disebabkan kurangnya tauhid, bahkan tidak ada tauhidnya. Ya. Dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa bersatu dengan penyakit wahan ini. Kok bisa? Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang betul-betul mengikuti sunnah Nabi dengan tulus, dengan ikhlas, dia akan melihat ganjaran pahala di akhirat itu jauh lebih banyak daripada apa yang ada di dunia ini. Contoh, alhamdulillah tadi bapak-bapak sudah menunaikan sholat subuh ya, dan sebelumnya sholat dua rakaat sebelum subuh. Ganjarannya dunia dan seisinya lebih dari itu bahkan. Itu sunnah bukan, Pak? Sunnah itu sunnah di jalannya Nabi, dan itu pun sunnah. Nabi enggak pernah meninggalkan qabliyah subuh, jemaah sekalian. Enggak pernah meninggalkannya walaupun di safar. Saking sunnah muakkadahnya ini. Ya. Maka seseorang kehilangan qabliyah subuh, kehilangan qabliyah subuh saja itu seperti kehilangan satu dunia dan seisinya. Berarti ini sunnah Nabi ini lebih dari satu dunia. Dan antum baru satu sampel ini aja, ini sudah apa? Sudah cukup mewakili gambaran bahwasanya ittiba'u sunnah itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Antum melihat di bursa-bursa investasi, wah, udah minimal MT itu enggak ada JJA, enggak ada. Kalau enggak MT, ya, Majelis Taklim ya. M atau T, M atau T. Kayak gitu mainnya, udah kelas. Hah? Tapi kalau antum ingat tadi pagi saya sudah dua rakaat qabliyah subuh, enggak ada apa-apanya MT ini. Anda pakainya S insyaallah, surga. insya Allah ya, tapi jangan merasa udah masuk surga ini kafir semua nih, pasti mati semua nih. Enggak gitu juga ya, enggak. Ya kita pakainya es sekarang, walaupun es kalau ukuran baju kecil, tapi es di sini maksudnya surga atau jannah ya. Ya J tapi jannah. Begitu ikhwan. Ya, mereka tidak wahan. Itu lemah gitu. Dan memang penyakit hubbud dunia wa kuthramat itu membuat lemah kaum muslimin. Kaum muslimin ini lemah karena apa? Dan insya Allah kaum muslimin Allah kuatkan. Tetapi ketika menjadi lemah karena sebabnya apa? Ya dunia doang yang dicari. Wahan ini penyebabnya lemah. Penyebab kelemahan kita tuh wahan. Tertimpa penyakit cinta dunia dan enggak peduli dengan akhirat dan takut kalau mati. Nanti takut matinya, takutnya apa? Kalau takut mati karena takut dicabut nyawanya, serem gitu ya, itu semua manusia wajar. Tapi ini maksud takut mati di sini adalah khawatir akan dunianya, kehilangan dunia. Makanya sampai sebagian kuburan dimasukin barang-barang mewah ke dalam kuburan tersebut. Itu orang dan keluarga-keluarga yang tertimpa penyakit wahan. Itu bukan muslim biasanya. Tapi kalau muslim biasanya apa? Cukup dikafani kan? Dikafani. Terus masuk liang kubur, enggak bawa tuh di kantong pocongnya, enggak bawa apa? Berlian, emas, atau cek ya, atau ATM semua masuk, kartu ATM masuk di situ. Enggak, anak-anaknya enggak bakal terima, pasti enggak terima keluarganya. Udah ini warisan buat kami gitu kan. Itu menunjukkan bahwa saya dunia akan tertukar nanti. Dan apa yang kita miliki adalah pasti yang kita wariskan. Dan apa yang kita berikan adalah apa yang kita investasikan untuk akhirat. Ya kan seperti itu jemaah sekalian. Dan orang-orang lebih mencintai harta yang akan dia wariskan dibandingkan dengan harta yang sedang dia investasikan. Orang lebih suka dengan itu. Ya kan? Sekarang properti dan apa yang kita punya itu lebih kita sukai dibandingkan apa yang kita beri ke orang. Ya kan? Ya itu manusia, itu kata Nabi seperti itu dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Baik, kemudian wa ma du'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Ketika terjadi peperangan, mereka enggak begitu saja melemah atau ciut nyalinya dan seterusnya, enggak. Tetap aja bismillah. Kita ada Rasul dan kita punya Allah tentu saja. Wa ma kana qawluhum illa an qalu, dan perkataan mereka ketika itu hanyalah doa mereka, yaitu apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Itu Pak, lagi perang ingat dosa Pak. Lagi kena musibah ingat dosa. Kalau sebagian dari kita kena musibah, nyalahin pemerintah. Itu doang udah kelas. Udah itu aja yang bisa. Gak ada amalan lain kecuali itu aja kelas. Walaupun memang mungkin ada kesalahan dari pemerintah, mungkin. Tetapi ada sebab number one, yaitu maksiat. Kekufuran, kesyirikan, itu maksiat nomor 1. Iya. Adapun nomor berikutnya, nah itu mungkin ada kesalahan korupsi atau apa, itu ada. Tapi jangan kita enggak loncat ke nomor 1, tapi loncat ke nomor berapa-berapa gitu. Yang nomor 1 dulu, asasi dulu, kita sembuhkan ini. Mereka justru ketika mengalami peperangan, dapat musibah dan seterusnya, mereka malah mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Minta ampunan Allah. Begitu jemaah sekalian. Ya. Jadi kalau dapat musibah istighfar Pak. Itu insya Allah dengan istighfar dosa lepas dan bala juga akan hilang insya Allah. Ya. Yang terjadi malah banyak dari kita kena musibah makin memperparah dengan apa? Mencaci, mengkamhitangkan orang dan merasa suci. Ini pasti gara-gara itu, ini pasti ini dan seterusnya Pak. Ya, anda masih teringat. Dan anda selalu yakin pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti selalu menjaga barang-barang anda dimanapun itu, apapun itu, dimanapun dan apapun, pasti Allah menjaga barang. Allah yang menjaga. Selama apa? Anda menjaga agama Allah Ta'ala. Itu tidak bermaksiat, tidak. Itu anda yakin Allah menjaga anda. Suatu ketika anda kehilangan barang. Ya, seperti apa? Jaket dan helm motor di suatu parkiran, ya. Anak hilang itu. Sampai anak pulang, ya ini kan pihak parkirnya mempertanggung jawab, tapi gimana ya? Sampai anak pulang jemaah sekalian, anak enggak pakai jaket pulang ke rumah, enggak kecil lengkap, enggak pakai jaket. Gimana ya? Pakai batik, Pak. Batik kan bagus waktu itu. Ya, ini juga bagus sih, tapi batik itu waktu itu lebih bagus ya. pakai batik, dan anak kemudian karena enggak ada helm kan nanti ya ketilang gimana? Maka dipinjemkanlah helm Grab. Ya. Anak jadi ojek online tuh. Pakai Grab, pakai sarung, pakai batik, Pak. Itu lewat Sudirman, ya, kemudian lewat daerah-daerah Masya Allah, Tendean, Pancoran. Anda nggak perlu ada orang mau ngeliatin. Alhamdulillah ojek online nggak di stop di jalan. Kalau misalnya ada yang nyetop mungkin di stop karena papa ojek pak mungkin gitu. Tuh. Tapi ketika itu anda berpikirnya bukan itu pak. Anda berpikirnya langsung dari awal perjalanan sampai pulang ke rumah. Anda telah mendzalimi siapa sehingga Allah Ta'ala memberikan kehilangan seperti ini. Itu yang anda pikirkan sampai sekarang. Anda sampai sekarang anda nggak tahu apa yang anda nyolong siapa. Anda mendzalimi siapa. Anda telah merampas hak siapa gitu loh. Kok anda bisa kerugi seperti ini gitu. Anda dagang alhamdulillah jemaah sekalian, tidak ada satupun yang tidak bayar, semuanya bayar, walaupun dagangan online full online semua, gak ada yang korupsi dari yang alhamdulillah. Karena kata anda percaya sabda Nabi SAW, ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah, maka Allah yang menjaga kamu. Kalau Allah sudah jaga antum, gak ada yang bisa membahayakan antum insyaAllah. Dan memang kata para ulama salaf, sekiranya yang kamu takutkan hanyalah Allah, maka semuanya takut pada kamu. Iya atau tidak? Iya. Kalau yang antum takutkan hanyalah Allah, maka semua orang takut sama, semua makhluk takut sama sampean. Maksudnya takut pada Allah ini adalah, yaitu dia takut pada sesuatu karena Allah, bukan takut pada sesuatu karena sesuatu itu. Tidak berani bicara, mengangkat suara di depan orang tua karena takut sama Allah. Ya, gitu. Jadi siapa yang takutnya berpacu hanya pada Allah saja, maka semuanya takut pada dia. Tapi siapa yang takutnya pada makhluk, maka semua akan berani menghadapi dia. Begitu jemaah sekalian. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla menghiatkan perkataan mereka, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Nah, sekarang kita mengalami pemberitaan macam-macam jemaah sekalian. Ya kan? Orang kafir itu bakal mencaplok negeri ini, orang kafir bakal dan seterusnya. Mungkin ini real, betul. Karena memang itu yang disebutkan Rasulullah SAW. Kalian itu akan dikerubuti oleh orang-orang kelaparan nanti. Seperti orang lapar mengerubuti makanannya di nampan, dikerubutin. Itu emang sudah sunatullah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi kan di sini kemudian kita kebanyakan mengkonsumsi berita, ketakutan, share berita, share opini. Enggak pernah kemudian kita membacakan ayat-ayat seperti ini. Ketika kita dikepung orang-orang kafir, tanah-tanah kita pengen dicaplok, bacalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu baca. Kebanyakan orang-orang tuh justru ada cuma menakut-nakuti masyarakat. Wah, kita bakal gini-gini, ayo kita. Kemudian ya ujung-ujungnya menjelekkan penguasa, dan ujung-ujungnya apa? Oportunis terhadap politik. Ujungnya itu, dunia juga ujung-ujungnya sebenarnya. Tapi coba tawarkan yang seperti ini. Kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang menjanjikan untuk kita kemenangan jemaah sekalian. Kalau kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu banyak tidak diwartakan ayat-ayat seperti ini. Saya jarang sekali mendengar. Bahkan sebagian khutbah provokatif untuk memincut dan menghasut hati masyarakat supaya membenci terhadap orang-orang di atas mereka. Udah pulang Jumatan bukannya hati malah makin enak, makin ya Allah hangat untuk akhirat, malah justru marah. Marahnya kepada masyarakat, marah kepada pemerintah, marah kepada siapapun, dan tidak marah kepada diri sendiri, padahal harusnya diistighfar. Dan Pak jemaah sekalian, kalau Allah sudah memenangkan manusia atau siapapun dari kaum, itu kadang tidak masuk logika dan tidak pernah diprediksikan. Saya kalau ke desa-desa Pak, saya ngelihat sawah-sawah. Lihat sawah-sawah kita jemaah sekalian, di desa-desa. Siapa yang bekerja di sawah sekarang? Orang-orang udah 30 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas. Mana orang-orang di bawah 30, under 30, mana? Mereka gak bakal mau ke sawah Pak, ya kan ya? Jarang sekarang, apalagi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, jarang yang mau ke sawah dari pemuda-pemuda ya. Iya, ya, saya juga nggak mau karena saya bukan orang situ ya. Saya melihat tuh saya, ya Allah, ini kesian. Nah, ketika nanti orang tua mereka sudah wafat, sawah menjadi barang apa? Warisan. properti warisan. Lalu siapa yang mengelola sawah itu? Dan juga ada isu-isu kemudian dari negeri yang tadi kita sebut, itu mulai mereka ya melirik lahan-lahan sawah yang ya ini lumayan dibeli, nanti dijadikan ini, dijadikan itu, dan seterusnya. Itu kan pernah kita berpikir seperti itu, jemaah sekalian. Tapi sekarang lihat, Allah Ta'ala melumpuhkan negara tersebut. Siapa yang merencanakan itu? Indonesia? Enggak. Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah memenangkan Anda, Anda tidak perlu pakai logika lagi. Karena kemenangan itu di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya izzah, keperkasaan, kekuasaan, kemenangan ada di tangan Allah Ta'ala. Maka karena mereka bersabar dan berdoa kepada Allah, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memberikan mereka dua hal. Thawabad dunya, ganjaran duniawi, wa husna thawabil akhirah, dan kebaikan ganjaran ukhrawi. Nah, di sini menunjukkan jemaah sekalian, husna di sini thawabud dunya cuma disebut thawabud dunya. Husna thawabil akhirah dan husn, baik. Ini menunjukkan bahwasanya ganjaran ukhrawi ini lebih baik. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu mendapatkan ganjaran dunia dan juga akhirat. Bukan cuma akhirat doang, dunia juga mereka enak. Insyaallah, seperti bapak-bapak sekarang hidup dengan enak sebenarnya, Pak. Kalau mau bersyukur, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Baik, karena sudah jam segini kita selesaikan aja. Jazakumullah khairul jaza, bapak-bapak sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, karena memang begitulah diri saya. Dan jika ada kelebihan, maka tentulah Allah Ta'ala yang maha baik dan memberi karunia. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.